Upah penjahat naik haji setahun sekali. Ibu penjahat cuci kaki 1 jam sekali. Cuci maksimal. Upah penjahat cita-cita jadi Robin Hood. Ibu penjahat angan-angan mati di pantai. Mati maksimal. Merah, kuning, hitam, putih, kelabu. Jalan hidupmu sungguh kelabu. Apakah tidurmu puas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas? Atau gelap dan buas? Lihat TV, Pak penjahat safari moral. Ku baca koran, Pak penjahat banyak simpenan. Kebanyakan cinta. Merah, kuning, hitam, putih, kelabu. Jalan hidupmu sungguh kelabu. Apakah tidurmu puas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas? Atau gelap dan buas? Doanya kencang, jahatnya tetap. Hatinya hitam, baju berkilau. Apakah tidurmu pulas, lama dan pulas? Mimpimu indah, panjang dan luas? Atau gelap dan buas? Penjahat, kira-kira sampai berapa lama?